Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ustaz Abu Nasr Mukhtar yang saya hormati, Ustaz Qamar Saidi LC yang saya hormati, Ustaz Abdul Faruq Ayub Syafruddin yang saya hormati, Ustaz Abdul Muti LC yang saya hormati, dan Ustaz Muhammad Rizal LC yang saya hormati pula, dan seluruh asatidah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Untuk materi kali ini adalah tentang kaidah tata tulis yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sepertinya kalau saya pikir acara materi ini kurang tepat untuk para calon penulis andal. Ini antum sekarang kan merupakan satu calon penulis andal, insyaallah. Lebih tepat untuk materi ini adalah bagi para editor. Begitu ya. Karena materinya adalah kaidah tata tulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tetapi tidak mengapa. Mudah-mudahan materi ini sebagai pengetahuan bagi kita. Kalau kita tahu tentang kaidah tata tulis yang benar, insyaallah tidak terlalu merepotkan bagi editor. Ini keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin materi ini sebagai pengingat saja dan peringatan bagi kita agar kita bisa menulis dengan lebih baik. Kemudian dengan materi ini jangan sampai dengan adanya ketentuan-ketentuan EYD ini menjadikan antum sekalian yang sudah bersemangat untuk jadi penulis terus urung menulis dengan materi yang mungkin terlalu rumit karena harus menyesuaikan dengan kaidah. Jadi tetap semangat menulis, ya Abu Khalid ya, tetap semangat menulis walaupun belum sesuai dengan kaidah. Insya Allah nanti lambat laun lah, insya Allah dengan kita mempelajari ini akan lebih bagus dan berbobot tulisan antum sekalian. Materi ini saya rangkum dalam judul rangkuman beberapa kaidah tata tulis yang sering ditulis keliru oleh para pengguna bahasa. Penulisan sebuah karya tulis ilmiah, ini kalau berbicara tentang ilmiah, memang dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksud dari menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu adalah kalimat-kalimatnya efektif, paragrafnya terpadu, dan menggunakan diksi yang tepat. Diksi itu adalah pemilihan kata, sehingga tulisan kita akan tetap tepat mengenai sasaran. Adapun maksud dari menggunakan bahasa Indonesia secara benar yaitu apabila penulisannya sesuai dengan kaidah baku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Hal ini telah ditetapkan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Nanti untuk bahan di rumah mungkin bisa memfotokopi ini ke panitia. Ini adalah ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dilengkapi dengan ini tentang kata baku dan tidak baku. Ini bisa antum fotokopi untuk apa namanya bahan pengetahuan. Ini di sini sudah ada daftar yang baku mana, yang tidak baku mana. Di panitia insyaallah ada, nanti bisa difotokopi. Kalau kita mempelajari ini 30 menit tidak cukup, sehingga mungkin yang akan saya sampaikan beberapa hal penting saja yang terkait dengan tulisan yang salah, sehingga akan menjadikan makna salah atau keliru. Nanti selebihnya insya Allah bisa dipelajari di rumah, karena ini antum sudah mendapatkan satu-satu. Nanti bagi mustami' yang belum mendapatkan bisa meminta ke panitia untuk dikopikan gratis insya Allah. Yang pertama tentang penulisan judul karangan. Ini nanti tidak saya urutkan. Saya akan sampaikan yang penting-penting saja. Yang pertama, menuliskan judul itu lazim di tengah atas. Posisinya tengah atas. Menggunakan huruf untuk penulisan judul ini, untuk huruf pertama semua kata, huruf pertama semua kata ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata di, kedari, dan yang untuk. Kata-kata ini sebetulnya banyak jenisnya yang semacam ini. Jadi kata-kata ini adalah semacam kata tugas dan partikel. Bisa antum melihat pada catatan kaki di belakang, itu ada daftarnya, bisa dibaca. Sehingga kata-kata tersebut ketika dituliskan di judul, yang letaknya di tengah judul, bukan di awal judul, itu menggunakan huruf kecil. Adapun kata-kata tersebut ketika berada di posisi awal judul, ditulis menggunakan huruf kapital. Di situ dicontohkan, ada contohnya insya Allah bisa dibaca sendiri. Langsung yang C, contoh bisa dibaca sendiri insya Allah paham ya contohnya ya. Yang C, apabila semua kata ditulis menggunakan huruf kapital, maka semua kata seperti kata tugas yang tadi saya sebutkan dan kata partikel itu ditulis menggunakan huruf kapital semua. Contohnya ada, judul tidak diberi tanda titik ataupun diberi garis, tidak. Jadi tidak ada tanda titik, tidak ada garis. Kemudian untuk kata ulang sempurna, setiap huruf awal itu ditulis kapital. Kata ulang sempurna itu misalnya contoh di situ. Di contoh yang kedua, ia menyelesaikan makalah azas-azas menulis naskah. Kata asas-asas ini adalah merupakan kata ulang sempurna, sehingga huruf awal masing-masing kata ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian tanda petik dalam judul menggunakan tanda petik tunggal untuk satu atau dua kata. Kenapa ini judul saya ungkapkan? Karena biasanya kalau kita menulis adalah tidak lepas dari judul. Sehingga kita mesti harus menuliskan judul karangan. Kemudian kita berinjak pada poin yang kedua tentang penggunaan tanda hubung. Kita langsung melompat saja pada poin kedua bagian C. Bahwasanya tanda hubung digunakan untuk memperjelas makna yang membingungkan. Ini saya ambil yang C dulu, karena yang A dan B mungkin tidak perlu, tidak begitu mempengaruhi makna. Tapi kalau yang C ini akan mempengaruhi makna. Di situ dicontohkan ada dua buah kalimat yang sama persis, hanya berbeda tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung berada di antara kata lima dan kata ribuan. Yang kedua, tanda hubung berada di antara kata 20 dan 5. Ini akan menjadikan makna berbeda. Yang pertama akan mempunyai makna bahwa uang yang dimiliki oleh Hasan itu 100 ribu. Sedangkan yang kedua akan memiliki makna bahwa uang yang dimiliki Hasan adalah 25.000. Nah, kok yang seperti ini bisa? Karena dengan kata hubung ini akan mempengaruhi cara baca kita. Yang pertama, kalimatnya itu kita membacanya demikian. Hasan memiliki uang 25.000-an. 25.000-an. Berapa berarti? 100.000. Sedangkan kalimat yang kedua membacanya, Hasan memiliki uang 25.000-an. Berapa berarti uangnya? 25.000-an. Berarti ada uang 25 lembar yang semuanya adalah ribuan. Berarti jumlahnya 25.000. Ini cara membaca apa namanya? Kalimat yang maknanya itu membingungkan, sehingga penulis yang sudah tahu kaidah ini akan menerapkan tanda strip atau tanda hubung. Sehingga kita pun harus tahu ini sehingga membacanya tidak salah. Begitu. Ini mungkin dari antum ada yang ahli dalam bidang ini karena mungkin jurusannya bahasa Indonesia. Kalau saya sebetulnya salah kalau disuruh untuk menyampaikan, hanya memberikan diri saja. Kita lanjut pada poin yang kelima. Nah, yang ketiga kita tinggalkan dulu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita silakan, karena waktunya sempit. Yang kelima, penggunaan kalimat yang belum sempurna. Kalimat sempurna itu adalah kalimat yang diakhiri dengan intonasi selesai apabila berbentuk lisan. Pengucapannya selesai ketika berbentuk lisan. Dan diakhiri dengan tanda baca selesai, yaitu tanda baca titik, tanya, atau tanda baca seru apabila berbentuk tulisan. Jadi kalau bentuknya tulisan, tanda baca akhir adalah tanda seru atau tanda tanya atau tanda titik, maka membacanya selesai. Dilihat dari sisi makna, kalimat yang sempurna akan memberikan pemahaman atau pengertian yang sempurna pula, sehingga orang yang mendengarkan itu tidak menunggu kelanjutan kalimat tersebut, sudah plong, tidak menunggu-nunggu lanjutan dari kalimat, sudah dipahami seluruhnya. Kalimat tidak sempurna ini sering terjadi ketika kalimat tersebut panjang. Panjang yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal digabungkan jadi satu sehingga menjadikan kalimat majemuk, yang terkadang kalimat majemuk tersebut belum selesai, dikira sudah selesai. Kita contohkan, atas instruksi Bapak Kepala Desa dan disetujui oleh seluruh perangkat desa yang ada untuk membuat saluran air hingga sanitasi air di lingkungan Dusun Bandir menjadi lancar. Ini kalau yang tidak paham rangkaian kalimat akan membaca seperti itu, akan dibaca selesai, padahal harusnya membacanya belum selesai. Kata hingga di situ itu bukan satu jawaban dari kalimat sebelumnya, itu masih merupakan satu rangkaian kalimat yang masih apa namanya belum selesai, masih perlu jawaban akhir dari kalimat tersebut. Sehingga seharusnya membacanya adalah, atas instruksi Bapak Kepala Desa dan disetujui oleh seluruh perangkat desa yang ada untuk membuat saluran air hingga sanitasi air di lingkungan Dusun Bandir menjadi lancar. Begitu membacanya harusnya. Terus dijawab, maka seluruh warga Dusun Bandir segera bergotong royong membuat saluran air. Itu jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Istilahnya ini kalau dikatakan soal jawab, kalau dikatakan, walaupun tidak seperti itu. Yang jelas kalimat terakhir yang didahului oleh kata maka ini merupakan satu penyelesaian dari kalimat sebelumnya. Jadi ini merupakan satu gabungan dari kalimat-kalimat tunggal. Sehingga nanti kita harus hati-hati ketika membuat kalimat yang panjang seperti ini. Ini sudah selesai apa belum? Ini. Biasanya yang paham itu biasanya yang membaca. Apa namanya? Orang lain biasanya yang paham. Ini belum selesai, ini sudah selesai. Kalau kita sendiri, karena biasanya kita menulis itu kan merupakan satu ungkapan tulisan dari sebuah pikiran kita, kan begitu. Sehingga terkadang kita di sini mengatakan selesai sementara tata tulisnya belum selesai. Itu seperti itu. Nanti bisa dirasakan insyaallah kalau sudah biasa menulis akan paham. Kita lompat poin yang keenam, penggunaan tanda koma. Ini yang sering saya lihat dari tulisan-tulisan yang ada salah ketika menulis dengan sebuah rincian. Karena di sini yang namanya penulisan rincian yang lebih dari dua, yaitu 3, 4, 5 dan seterusnya, sebelum kata dan atau kata atau itu harus diberi tanda koma. Harus. Sebab apa? Ketika tanda koma tidak dituliskan pada posisi tersebut, ini akan menjadikan salah makna. Kita contohkan di kalimat berikutnya. Beberapa ramuan herbal ada yang dapat dijadikan obat penyakit batu ginjal, seperti daun kumis kucing, daun tempuyung, daun gempur batu, dan daun kejibling. Di sini diterangkan bahwa masing-masing daun tersebut di atas dapat digunakan sebagai obat penghancur batu ginjal secara sendiri-sendiri. Biarlah. Jadi semuanya bisa digunakan untuk obat secara sendiri tanpa harus dicampur-campur. Akan tetapi kalimat yang kedua, beberapa ramuan herbal ada yang dapat dijadikan obat penyakit batu ginjal seperti daun kumis kucing, daun tempuyung, daun gempur batu, dan daun kejibling. Ini masing-masing daun tersebut dapat digunakan sebagai obat penghancur batu ginjal secara sendiri-sendiri, kecuali daun gempur batu dan daun kejibling. Karena di situ ditulis untuk daun gempur batu dan kejibling itu, untuk bisa dijadikan obat harus diramu secara bersama-sama. Itu dengan adanya penempatan koma yang kurang satu itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, daun tumbuhan di bawah ini yang dapat digunakan sebagai obat penghancur batu ginjal adalah daun kumis kucing, daun tempuyung, daun gempur batu, atau daun kejibling. Ada empat macam di situ disebutkan. Ada empat macam daun yang dapat digunakan sebagai obat penghancur batu ginjal. Karena di situ sebelum kata atau diberi tanda koma. Tetapi kalimat berikut, daun tumbuhan di bawah ini yang dapat digunakan sebagai obat penghancur batu ginjal adalah daun kumis kucing, daun tempuyung, daun gempur batu, atau daun kejibling. Dengan membaca seperti ini, di pikiran kita itu akan tergambar bahwa yang bisa digunakan untuk obat penghancur batu ginjal itu ada tiga macam jenis daun, yaitu daun kumis kucing, daun tempuyung, dan daun gempur batu, yang dengan istilah lain disebutkan sebagai daun kejibling, kan begitu kalau seperti ini kalimatnya. Jadi kata-kata daun kejibling di situ hanya sebagai nama lain dari daun gempur batu kalau seperti ini penulisannya. Itu. Kemudian ketika meletakkan koma itu tidak tepat pula akan menjadikan kalimatnya salah makna. Yang B kita baca. Di situ dituliskan bapak ibu, koma, guru saya sangat menyayangi murid-murid. Maka membacanya bapak ibu, guru saya sangat menyayangi murid-murid. Yang menyayangi murid-murid berarti siapa? Guru saya. Tapi yang kedua sekarang, Bapak ibu guru saya sangat menyayangi murid-murid. Yang menyayangi murid berarti adalah bapak dan ibu guru saya. Jadi maknanya lain ketika komanya diletakkan lain tempat. Yang ketiga, atas bantuan Ahmad, Dahlan mengucapkan terima kasih. Kan begitu membacanya. Tapi kalau tidak ada koma, coba. Atas bantuan Ahmad, Dahlan mengucapkan terima kasih. Kan begitu ya. Ya tidak. Ini kalau tidak ada koma kan akhirnya Ahmad Dahlan bisa disatukan kan, menjadi satu nama orang. Kiai Ahmad Dahlan mungkin ya. Ini kan begitu. Tapi kalau diberi tanda koma di tengahnya, ada dua orang di situ. Yang memberi bantuan adalah Ahmad, kemudian Dahlan mengucapkan terima kasih. Dan contoh berikutnya yang selalu bisa dibaca sendiri. Kita lanjut kepada nomor tiga. Nah, ini hampir selesai ini waktunya. Nomor tiga, kita kembali ke nomor tiga. Saya ungkapkan yang kira-kira penting-penting dulu saja. Nanti yang kurang penting bisa dibaca di rumah. Penggunaan kata yang berakhiran is atau istis. Terkadang kita mendengar orang mengatakan perbuatan anarkis sangat meresahkan masyarakat. Kadang begitu ya, sering ya mendengar seperti itu ya. Coba kita lihat. Penggunaan kata anarkis di atas tidak tepat. Karena kata anarkis maknanya adalah orang yang berbuat anarki. Di sini kita ketahui bahwa kata anarkis menunjuk pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Jadi orang begitu yang berbuat anarkis, bukan perbuatannya. Sementara yang dimaukan dengan konteks kalimat di atas bahwa perbuatan yang bersifat anarki sangat meresahkan masyarakat. Dengan kalimat perbuatan anarkis sangat meresahkan masyarakat, ini sebetulnya orang yang mengucapkan kalimat ini sebetulnya bermaksud untuk menyampaikan bahwa perbuatan yang bersifat anarki sangat meresahkan masyarakat. Sebetulnya seperti itu yang ingin disampaikan, tetapi penggunaan katanya yang salah. Karena kata anarkis maknanya adalah orang yang berbuat. Sehingga sebagai pembetulan kalimat di atas adalah demikian. Perbuatan anarkistis sangat meresahkan masyarakat. Penggunaan kata anarkistis pada kalimat di atas tepat karena apa? Karena kata anarkistis maknanya adalah perbuatan yang bersifat anarki. Kata anarkistis itu menunjuk pada perbuatannya, sehingga sesuai dengan yang dimaukan oleh kalimat tersebut. Jadi perbuatan anarkistis sangat meresahkan masyarakat. Ini seperti yang dimaukan oleh konteks kalimat di atas. Seperti itu. Perhatikan kalimat berikut. Para anarkis sedang menjalani proses persidangan di pengadilan. Siapa berarti? Orangnya, ya ta? Yang menjalani proses persidangan itu orangnya, bukan perbuatannya, ya ta? Iya, orangnya. Bukan para anarkistis, bukan. Tapi para anarkis. Sedangkan anarkistis digunakan untuk kalimat seperti di atas. Kenapa ini saya sampaikan? Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh untuk bentuk-bentuk kata yang lain yang seperti ini, yang semisal. Ini bisa kita terapkan pada kata-kata lain yang semisal dengan ini, yaitu seperti spesialis, itu adalah orangnya, orang yang spesial. Ada kata spesialistis, yaitu bersifat spesialis. Optimis itu orangnya, sedangkan optimistis adalah bersifat optimis dan seterusnya. Jadi kata-kata yang semakna, yang bentuknya sama, ini bisa kita contohkan dalam uraian di atas. Nanti kita bisa menerapkan sendiri. Kita Lanjut pada poin 8. Mumpung masih ada waktu. Ini poin 8 adalah penulisan awalan di, ke, dan kata depan di dan ke. Ini sering kita lihat pada tulisan-tulisan di sebuah majalah atau surat kabar. Terkadang ada penulisan awalan di dan kata depan di yang salah. Padahal ketika kita menuliskan dengan tulisan yang salah, akan mengubah makna, akan berbeda maknanya. Untuk kata depan di itu adalah menyatakan arah atau tempat. Jadi yang disebut kata depan di itu adalah untuk kita mengetahui itu kata depan atau itu awalan. Di itu kata depan atau itu awalan, kita lihat dari makna konteks kalimatnya. Kalau menyatakan arah atau tempat, berarti itu kata depan. Berarti itu kata depan. Sehingga penulisannya harus dipisah, terpisah dengan kata yang mengikutinya. Biasa ini sebagai jawaban dari pertanyaan di mana atau ke mana. Biasanya itu. Sehingga di situ ada tabel yang benar, ada yang salah itu. Ada di situ ada yang benar, ada yang salah. Di antara itu dipisah, kalau digandeng berarti salah begitu. Seperti itu. Bisa dibaca sendiri. Kemudian awalan di itu menyatakan kerja. Jadi kalau ada di, kok di situ menyatakan kerja, oh berarti itu awalan. Kalau itu awalan, berarti penulisannya harus dirangkai. Nah, di situ ada daftar kata itu. Contoh kata dibalik. Kalau tulisannya itu dirangkai, maka dibalik yang dimaksud adalah begini. Begini dibalik begini ya. Ini kalau tulisan dirangkai. Tapi kalau tulisan dipisah, dibalik berarti oh di sebelah sini gitu. Di sebelah sini itu dibalik ketika dipisah. Berada di sebelah baliknya gitu kalau dipisah. Tapi kalau dibalik berarti begini. Ini tadinya begini, posisinya dibalik begini, begitu. Ini kalau dirangkai. Karena dibalik yang digandeng itu merupakan satu lawan dari kata membalik. Sebagai bentuk pasif dari kata membalik itu dibalik. Nah ini terkadang ini penulisannya harus jeli nih. Karena kalau salah menulis, dirangkai atau dipisahnya, ini bisa membuat maknanya berbeda. Di situ ada beberapa contoh seperti di penjara, di bui, di sel, di salib, di gambar, yang masing-masingnya itu kalau dirangkai dan dipisah akan berbeda maknanya. Ini karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ini untuk tulisan yang lain bisa antum baca sendiri. Ini sudah saya berikan contoh sedikit tentang kata-kata yang sering ditulis salah. Ini ada beberapa daftar, bisa antum baca atau nanti bisa dibaca selanjutnya di daftar ini. Di panitia ada, nanti bisa difotokopi. Ini sangat membantu insya Allah bagi yang ingin menulis dengan baik dan benar. Ini sebetulnya merupakan uraian dari ini sebetulnya. Uraian dari ini. Tapi hanya kata-kata. Ini ada teori-teori di sini ada. Kemudian ini adalah penerapan dari kata-kata yang ditulis benar dan salah. Mungkin seperti ini saja dulu. Kalau ada pertanyaan disimpan saja. Karena waktunya tidak mencukupi. Bisa ditanyakan lewat tulisan, nanti diserahkan ke panitia. Demikian, ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.